Alam apa? Ini sekarang syubhat yang sedang dibantah oleh para ulama. Seperti Ruhaili, Ibrahim Ruhaili, seperti Ali Hasan Abdul Hamid. Cukup dedengkotnya kita kenal, sehingga ketika datang ke Indonesia, ke siapa? Cukup. Barakallahu fikum. Kita kenal dengan ma'wahnya, dengan madkhalahu, madkhalnya, masuknya ke siapa? Hinggapnya kepada bersama siapa? Sehingga ikhwan fillah na'adzakumullah, dengan kalimat talawun mencakup semuanya. Talawun modelnya ikhwan muslimin, talawun modelnya para sururiin, talawun modelnya orang-orang yang baru sekarang yang masih belum ada nama-nama khusus. Mau dibilang ruhailiin, halabiin juga. Mau dibilang halabiin, termasuk juga dia memakai ucapannya ruhailiin. Maka ikhwan fillah na'adzakumullah, bahayanya sama dengan bahaya hizbiyah dimanapun mereka berada. Yani jam'un nas. Yang penting adalah kuantitas bukan kualitas. Dakwah itu berpikirnya bagaimana mengumpulkan manusia sehingga kepada mereka, wah oh, daripada nanti mereka lari, maka rubah warnanya untuk cocok dengan mereka. Ternyata donaturnya gak mau yang begini. Enggak, kita beda dengan itu. Ustaz Muhammad itu keras lain kita. Supaya apa? Kita terima, kemudian mereka sampaikan. Bahwa itu boleh, ini boleh. Gak apa-apa. Kaji rojak boleh, gak apa-apa. Wah, ternyata ini lebih lunak dari yang itu. Berarti salafi ternyata ada dua, salafi lunak, salafi keras. Kenapa muncul istilah itu? Karena talawun yang ada pada mereka. Orang awam melihatnya itu lunak. Ya ini bisa kesana, bisa kemari, bisa masya Allah. Orang awam dengan keawaman mereka menilai bahwa ini lebih fleksibel, bisa bermasyarakat. Apalagi yang ternyata yang dikorbankan adalah prinsip. Prinsip. Di antara prinsip yang dikorbankan adalah prinsip ahlus sunnah dalam menyikapi ahlul bid'ah. Mereka sepakat bencinya kepada ahlul bid'ah. Sepakat bencinya kepada ahlul ahwa, memusuhi mereka, mentahdir dari mereka, memperingatkan umat dari mereka. Tetapi pada hizbiyin wal mutalawwinin sudah mulai pudar. Nasallahu ta'ala yahdiyana wa yahdiyahum ila tauhid wa sunnah. Apa Ustaz, ada teman saya memakai buku Al-Madinah. Kemudian dia membawa ke pondok. Ternyata buku yang di pondok sama dengan buku yang di Madinah. Hanya berbeda yang ini pakai bahasa Arab, yang itu pakai bahasa Indonesia. Bolehkah saya meminjamkan buku yang bahasa Indonesia itu kepada teman saya? Alhamdulillah, saya khawatir. Mereka kemudian berkesimpulan berarti sama. Padahal sudah kita katakan, talawun yang ada pada mereka. Sehingga mereka na'udzubillah sudah terjerumus dalam sekian perkara yang haram. Terang-terangan. Qul na'udzubikumullah. Cukup. Apa diterangkan oleh gurumu dan kamu tulis, dan itu lebih baik daripada langsung bahasa Indonesia. Bahasa Arab kamu pegang, kemudian gurumu menerangkan, kamu catat terjemahannya. Dan itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena kamu mendapatkan isinya yang diterangkan dalam bahasa Indonesia dan juga mendapatkan makna-makna kalimat bahasa Indonesianya. Oh, kalimat ini bahasa Arab, ini berarti ini. Berarti mendapatkan dua. Mendapatkan ilmu yang terkandung di dalamnya dan mendapatkan bahasa Arabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan afwan Ustaz, ketika orang berpuasa dan dia safar dan dihukumi batal puasanya ketika berapa jam perjalanan, dihukumi batal puasanya. Orang safar enggak dihukumi batal puasanya. Sampai kemanapun. Kecuali kalau sudah maghrib. Maka harus dibatalkan. Barakallahu fiikum. Mungkin maksudnya, kapan dia boleh membatalkan. Kalau boleh membatalkan, selama dia safar, dan itu dengan makna safar, maka dia memiliki rukhsah dengan dalil in kuntum ala safarin In kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau engkau sakit atau dalam perjalanan, maka ganti dengan hari-hari lain. Enam. Ketika ditanya, kalau gitu ketika saya safar yang lebih afdal, puasa atau tidak puasa? Kata Sayyidina Uthaimin rahimahullah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan tadi untuk meringankan, maka yang paling afdal adalah aisaruhuma. Yang paling afdal aisaruhuma, yang paling mudah di antara keduanya, puasa atau tidak puasa. Dan jangan berkata, ya jelas yang mudah yang puasa dong, yang batal dong. Batal kan gampang. Belum tentu. Barangkali dia ketika puasa, ketika batal, menggantinya susah. Karena dia orang yang tidak bisa dalam keadaan berpuasa, ketika orang-orang sedalam keadaan tidak berpuasa. Lebih berat. Bagi saya, lebih berat puasa nanti daripada sekarang. Kalau sekarang itu kita bersama kaum muslimin ringan. Berarti itu ringan buat dia. Berarti aisaruhuma lahu, yang paling mudah bagi dia. Bagi saya yang lebih mudah puasa, karena nanti supaya enggak gini, ya silakan. Bagi saya yang lebih mudah ini, ya silakan. Karena memang itu rukhsah. Aisaruhuma lahu, yang paling mudah baginya. Karena dalam safar para sahabat, ada yang berbuka, ada yang tetap melanjutkan puasa, dan Rasulullah SAW tidak menegur yang keduanya, tidak memuji yang keduanya. Salah satu dari keduanya. Dibiarkan. Yang membatalkan silakan, yang tidak silakan. Saya mau tanya, bagaimana membantah orang yang mengatakan kalian membantah para hizbiyin sedangkan kalian masih menggunakan kitab-kitab mereka seperti Muyassar, Al-Kafi, tadi Mumti dan sebagainya. Enam. Ini adalah kritikan yang bagus. Kalau kita punya yang lebih bagus dari itu, ngapain pakai buku-buku mereka? Emang buku hizbin itu? Kalau memang itu buku-buku hizbin, itu kritikan yang bagus. Walaupun datangnya dari siapapun, itu adalah hak. Ngapain kita pakai buku mereka? Maka barakallahu fikum. Kalau ada yang lebih baik, yang lebih sempurna dari itu, apa yang pakai buku itu? Bolehkah santri talabul ilmi mengikuti perintah orang tuanya ketika perintah itu untuk kerja, cari uang? Pada santri itu masih duduk di kelas SMP. Perintah orang tua harus ditaati selama tidak mencapai derajat haram. Enam, termasuk berbakti pada kedua orang tua adalah mentaatinya pada perkara-perkara yang dihalalkan, termasuk masalah membantu orang tua mencari maisyah. Dan sempatkan di sela-sela mentaati perintah orang tua cari maisyah atau membantu untuk mencari maisyah, tetap belajar sebisa-bisanya. Enam, kecuali kalau perintah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bagaimana caranya menghindari pemahaman hizbi? Ya, karena tokoh desa saya adalah berpemahaman hizbi. Apa harus dihajar? Tidak menjawab salamnya dan berbagai macam. Kan bin Azza, penguasa memiliki hukum tertentu atau hukum yang khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Bahkan penguasa yang sampai menangkap para imam, ulama, dicambuk dan sebagainya, selama dia masih muslim dan dia penguasa, maka kita harus mentaatinya fil ma'ruf. Kalaupun tidak mentaati pada perkara yang munkar, apalagi yang hizbi, yang syirik, maka tetap kita dalam keadaan tidak melepaskan diri dari ketaatan pada yang lainnya. Pada itu tidak. Kerja bakti boleh. Dan untuk membantu berbagai perkara-perkara yang haram, tidak. Sehingga tetap kita sikapi sebagai penguasa. Barakallahu fikum. Bagaimana akhlak kami ketika bertemu wanita yang bukan mahram, tapi ada kaitan keluarga? Yang wanita tersebut akan berjabat tangan dengan kami. Tolong nasihatnya, karena kebanyakan dari keluarga saya masih belum talabul ilmi dengan pemahaman yang benar. Ya, katakan saja maaf, saya tidak bersalaman dengan wanita. Selesai. Dan itu biasa di pertama. Hampir semua kita mengalami. Saya dulu mengalami demikian. Mereka tersinggung, marah, segala macam. Tapi itu sebentar. Setelah tahu ternyata bukan karena permusuhan, karena masalah prinsip, mereka hormati prinsipnya. Kemudian ketika datang lagi, bertamu ke rumah, melihat, sudah tidak lagi ajak salaman. Hanya menyatakan, gimana kabarnya, baik, dari jauh. Mendekat aja gak berani. Kenapa? Karena awalnya sudah kita tegas. Tapi ke awalnya gak enak, ya sudahlah, terpaksa. Besok diajak salaman lagi. Ya kali ini terpaksa. Besoknya diajak salaman lagi. Dan terus begitu, gak akan berakhir. Sehingga, katakan, maaf, saya gak bersalaman dengan wanita. Dari jauh saja. Apakah masuk surga orang tua yang meninggal dalam keadaan awam tapi didoakan oleh anaknya dan suaminya dan istri atau suaminya selama dia masih di atas tauhid, insyaallah akan bisa diampuni dosa-dosa lainnya dengan doa anak-anaknya, dengan doa orang tuanya dan sebagainya. Nah, syaratnya tauhid. Ada seorang umahat turunnya ngaji, tapi sekarang menyendiri, mengandalkan kepandaian bahasa Arabnya untuk menelaah kitab. Apa nasihat Ustaz? Karena dia juga merendahkan mahat-mahat. Nasihat saya, untuk kembali. Kembali bersama akhwatil muslimat, kepada para asatidah, kepada para ustazah, untuk belajar. Tidak cukup kepandaian bahasa Arab saja. Dan berbahaya juga menyendiri. Inna dhi'f ya'kulul ghanam al-qasiyah. Serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Enam. Wa huwa min al-ithnaini ab'ad. Dan serigala itu akan menjauh dari kambing yang berdua, apalagi yang bergabung bersama kelompoknya, bersama jamaahnya. Maka hendaklah bersama-sama kaum muslimin ahli sunnah, tetap bersama mereka, berdiskusi dengan mereka, bertanya dengan mereka, minta bimbingan dari mereka para asatidah. Enggak cukup. Bahkan orang yang ahli bahasa Arab banyak yang sesat. Ahli bahasa Arab, sastrawan, pandai bikin syair-syair Arabi, masya Allah, banyak yang bal. Barakallahu fikum. Sampai-sampai ada para ulama yang menyatakan bahwa bahasa Arab itu seperti garam. Secukupnya. Kalau kalian lihat, dan ibu-ibu pasti lebih tahu, dalam resep masakan, garam itu gak pernah disebut berapa. Kalau bawang, 2 siung. Kalau ini 0,5 kilo, yang ini 1 ons. Garam, secukupnya. Gak pernah ada sekian-sekian, gak ada. Secukupnya. Makanya namanya bahasa Arab itu gak perlu berlebihan. Secukupnya. Kenapa? Kebanyakan orang yang berlebihan, justru bukan baik buat dirinya. Belajar, sampai dia kagum dengan bahasa Arab, sampai dia mempelajari sastranya, sampai terakhir jadi sastrawan Arab, kemudian bikin puisi, kemudian bikin novel, sampai novelnya difilmkan. Masya Allah, ayat-ayat cinta. Kemudian aku mulai belajarnya sastra Arab, jadinya apa? Demikian pula sekian banyak orang-orang yang katanya pandai bahasa Arab, tetapi dia sesat karena dia memiliki pemikiran-pemikiran yang salah, sehingga memahami sesuatu bukan dengan pemahaman syar'i, tapi dengan pemahaman lughawi. Bahaya apa enggak bahaya? Ya. Jadi ternyata ustaz-ustaz kita dan para ulama itu salah. Sholat itu bukan tungkah-tungku nyembah tembok. Sholat itu doa. Misalnya, kalau bahasa Arabnya sholat yusol itu artinya doa, maka cukup doa saja, ngapain sujud dan ruku. Lihat keblinger pakai bahasa Arab. Satu lagi yang sesat bahasa Arab, dengan bahasa Arab jadi sesat. Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman bahwa aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Kalimat ini ja'ilun. Ja'ilun adalah kalimat atau fi'il. Dari fi'il yang yahtaju ila maf'ulain. Membutuhkan dua maf'ul. Yang muta'addi ila maf'ulain katanya. Bahasa Arab mulai. Ahli dia. Aku menjadikan di muka bumi khalifah. Maf'ulnya baru satu. Kurang satu. Berarti bisa jadi maknanya menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Nah, titik-titik ini siapa? Bisa jadi teorinya Darwin benar. Kan khalifah ini Adam. Aku akan menjadikan titik-titik menjadi Adam. Siapa ini kira-kira? Yang sebelumnya ini. Maf'ul yang pertama ini. Khairan a'azakumullah. Dia alim lughawi tetapi jahilun biddin. Jahilun biddin. Akhirnya menafsirkan bahwa teori Darwin itu benar, bahwa manusia ini dari monyet. Astagfirullah. Kalau monyet dari manusia mungkin ada, termasuk orang itu. Dari manusia tiba-tiba jadi monyet. Karena jahil. Manusia dari monyet diantaranya Yahudi. Yang Allah katakan kunu keradatan khasin. Sudah semua. Ya fi syarikat cukup. Hasbuna. Bagaimana cara memahamkan istri yang apabila suaminya mau ta'lim dilarang dengan alasan karena repot ngurus anak atau masalah pekerjaan? Istri yang apabila suaminya mau ta'lim dilarang dengan alasan repot ngurus anak. Maksud suami suruh ngurus anak. Qulna a'udzukum billah. Idza wusida al-amr ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau dipasrahkan satu urusan pada yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Mereka laki-laki ususnya enggak panjang. Kesabarannya juga enggak seperti perempuan dan menghadapi anak-anak. Justru yang ngurusi anak itu memang perempuan, itu bidangnya. Keahliannya, jagoannya, Masya Allah. Kayak punya sesuatu. Set, langsung diam. Kalau bapaknya kini kan gak diam, kini kan gak diam. Ini gimana? Mudah-mudahan gak dibantu anaknya. Jangan. Jangan, barakallahu fikum. Berbaktilah pada suami. Kasihan mereka sudah capek di luar. Untuk kerja cari ma'isyah untuk kamu dan anak-anak kamu. Biarkan dia pulang istirahat. Dan ketika dia mau ta'lim, biarkan. Karena dengan dia berilmu, kamu terbimbing. Kalau suami berilmu, maka para istri dan anak-anak terbimbing nantinya. Ada sesuatu yang salah, ditegur. Saya kemarin pengajian begini. Saya dapatkan dari ustaz saya, ternyata ada ayat, ternyata ada hadis yang begini dan begitu. Masya Allah, walaupun tidak resmi ada ta'lim khusus buat istrinya, tapi dengan sehari-hari, dia tahu halal, tahu haram. Dari siapa? Dari suaminya. Jangan dek, apa maksudnya dek? Itu enggak boleh, haram. Kemarin dibawakan dalilnya, hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Benar. Bolehkah seorang ummahat menjaga kias kelontongnya di rumahnya sendiri dengan tetap berpakaian syar'i? Kalau memang harus begitu dan aman dari fitnah, silakan. Tetapi yang saya khawatirkan adalah fitnah kalau yang datang itu laki-laki. Apalagi kebetulan tidak ada siapa-siapa sepi, hanya berdua saja. Itu khawatir terjadi fitnah padanya. 6. Tapi kan saya pakai pakaian syar'i, tidak terlihat. Yang dicadari kan kamu. Yang datangnya kan laki-laki, gak dicadari toh. Kamu lihat dia ganteng kan? Itu bukan fitnah. Fitnah juga. Ini masalah Facebook. Masalah sudah dijawab. Ini yang baru. Ini juga? Sudah ini. Ini sudah. Belum ternyata. Barakallahu fikum. Tadi saya dipesan setengah jam. Ini sudah lebih. Jazakumullah khair. Walafa minkum yang belum terjawab. Wajazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.